Orang itu ada tiga, kata Syu'bah. Ada orang pertama yang akalnya tertinggal di halaman rumahnya. Dia kemana, akalnya tertinggal di halaman rumahnya. Orang yang kedua, akalnya selalu bersama dia kemanapun, dimanapun dia berada, akalnya bersama dia. Orang yang ketiga, yang tidak punya akal sama sekali. Fa'amal ladhi aqluhu ma'ahu falladhi yubsiru ma yakhruju minhu qabla an yatakallama. Maka yang pertama, orang yang akalnya selalu bersamanya adalah orang yang menghitung, mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum dia bicara. Sebelum kalimat itu keluar dari lisannya, dia pertimbangkan baik, jelek, manfaat, tidak, maslahat, madharat. Jika baik, maka dia akan bicara. Jika tidak, dia akan tahan. Akalnya selalu bersamanya. Sehingga enggak asal ngomong, enggak asal bicara, tapi dia pertimbangkan selalu. Akalnya selalu bersamanya. Wa ammal ladzi aqluhu bi fina'ihi falladzi yubsiru ma yakhruju ba'da an yatakallama. Yang kedua, yang akalnya tertinggal di halaman rumahnya, adalah tipe orang yang berpikir, mempertimbangkan setelah bicara. Setelah dia bicara, baru dia pikir, baru dia pertimbangkan, ya Allah, iya, salah ini. Waduh, beresiko ini tadi. Tadi ngapain aku bicara begini? Keliru ini. Ini begini, ini begitu. Ini berguna, yang tadi itu enggak ada manfaatnya. Ini maslahat, yang itu madharat. Dia berpikir, dia pertimbangkan setelah terlanjur bicara. Tapi mending, dalam tanda kutip, masih mempertimbangkan. Sehingga diharapkan mungkin ke depan bisa lebih hati-hati. Atau kalau dia sadar salah, akan dia cabut, dia rujuk, dia tobat, dia benahi apa yang dia rusak. Tapi ya tadi, karena akalnya tertinggal di halaman rumahnya, tidak dia pertimbangkan sebelum bicara, dia pertimbangkan setelah bicara. Wa minhum man la aqla lahu, dan ada orang, kata Syu'bah, yang enggak punya akal, yaitu yang tidak berpikir sama sekali apa yang dia bicarakan. Enggak peduli sudah. Dia enggak ngurus omongannya manfaat, enggak manfaat, madharat, merugikan, menguntungkan, berguna, enggak berguna, dia tidak peduli. Pokoknya ngomong, pokoknya bicara. Ini orang enggak punya akal. Ini orang tidak punya pikiran sama sekali. Rahimahullah Syu'bah. Ya begitulah kenyataannya manusia. Ada yang selalu bersamanya akal dia, dia pertimbangkan sebelum bicara. Ada yang akalnya tertinggal di halaman rumahnya, baru pikir setelah terlanjur bicara. Ada yang tidak mau peduli, tidak mau memperhitungkan apa yang sudah dia ucapkan. Orang kedua masih, ya ini ada kebaikannya walaupun. Tapi jika diingatkan, dinasehati, didudukkan, dia sadar. Astagfirullah, ya aku salah, aku keliru. Dia rujuk, dia ini karena dia masih berpikir. Masih mempertimbangkan walaupun setelah bicara. Tentu uqala, orang yang berakal akan berusaha menjadi tipe orang pertama yang akalnya selalu bersamanya. sehingga dia selalu menimbang, selalu berpikir dan mengukur sebelum dia bicara, sehingga enggak sembarangan apa yang keluar dari lisannya. Pernyataan Syu'bah ini serupa atau mirip mengingat pernyataan orang-orang Sudan awam, tapi ya ini ada benarnya, terkait wanita. Walaupun babnya beda, dari pengalaman hidup dan ini, orang Sudan tentunya mengucapkan roh itu dengan imalah ra. Kalau bilang roh itu ra, kalau bilang tha itu cenderung kepada ta, itu bahasa mereka. Sehingga dia katakan almara talatha, wanita itu ada tiga tipe wanita. Almara talata, wanita itu ada tiga. Yang pertama dia katakan fi mara, ada wanita yang sempurna kewanitaannya. Fi nismara, ada yang wanita hanya memiliki setengah kewanitaannya. Fi mara bila mara, ada wanita yang tidak punya kewanitaan, tidak punya kehormatan. Dia sebutkan almara, wanita yang sempurna kewanitaannya, babaha wa mawara, pintunya ke belakang. Ini pintu rumahnya ke belakang, ke dalam rumahnya. Artinya dia tipe wanita yang jarang keluar rumah. Dan betul, wanita yang sempurna. Dan Allah perintahkan mukminat waqarna fi buyutikunna, tetenggalah kalian di rumah kalian. Ini wanita yang sempurna, babaha wa mawara, jarang keluar rumah kalau enggak ada kepentingan perlu. Pintunya ke belakang. Nismara, yang setengah kewanitaannya, jiranaha wahara, yang setengah tetangga-tetangganya wahara, dan kampungnya, yakni desanya atau kampungnya. Artinya kalaupun dia keluar, yakni perempuan ini dikenal, diketahui oleh tetangganya kanan kiri, depan belakang, kampung dia, kalaupun dia keluar keperluan apa, belanja, beli ini itu, sudah mulai sering keluar ini itu. Bila marah, adapun yang tidak punya kehormatan, dia katakan ahlus suq jab khabara, orang pasar yang kenal dia. Ini dia dikenal di pasar, toko-toko, mal-mal, kenal dia karena itu tempat kunjungan dia hampir tiap hari. Yang fashion, yang belanja, shopping atau apa, sering keluar. Sehingga orang pasar kenal dia, lebih kenal dia siapa dia. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan kita. Qala fahaddathtu bihi Abdurrahman ibn Mahdi ba'dama raja'na min indi Yahya, aku sampaikan ini kepada Abdurrahman bin Mahdi setelah kami pulang dari tempat Yahya. Faqala, kata beliau, hadihi sifatuna, kebanyakan kita begitu sifatnya, yakni alladhi aqluhu bifinaihi, yaitu tipe orang yang akalnya tertinggal di halamannya. Kebanyakan, kata Abdurrahman bin Mahdi al-Imam, orang berpikir dan mempertimbangkan sadar setelah berbicara, setelah terlanjur. Wastahsan al-kalam, dan beliau mengatakan bagus pembagian syu'bah terhadap akal orang, tipe orang dengan akalnya. Qala wala yanbaghi ay yakuna hadha min kalami syu'bah la'allahu sami'ahu min ghairi. Dan sepertinya enggak mungkin syu'bah bicara seperti ini dari diri beliau sendiri. Mungkin, kata Ibn Mahdi, syu'bah juga mendapat dari yang selainnya. Ini mungkin syu'bah dengar dari para tabi'in atau riwayat. Karena omongan beliau matang dan benar. Lalu Ibn Hibban membawakan bait syair. Beliau katakan, la taqulil qawla thumma tutbi'uhu ya laita ma kuntu qultu lam aqul. Jangan kamu menjadi tipe orang yang berbicara dulu, ngomong kesana kemari, baru kemudian belakangan kamu berkata ya lait. Kamu menyesal belakangan. Yang namanya penyesalan adanya di belakang. Ya lait ma kuntu qultu lam aqul. Seandainya aku enggak ngomong itu, ngapain aku bicara itu? Jangan jadi tipe orang seperti itu yang akalnya di halamannya. Artinya beliau nasihatkan, berpikirlah, tenang, pertimbangkan sebelum kamu bicara. Enggak ada yang nuntut kamu harus segera berbicara. Enggak ada yang memaksa kamu harus cepat komentar. Berpikirlah, pertimbangkan matang-matang. Qala al-Auza'i, kata Imam al-Auza'i Abdurrahman bin Amr rahimahullah, ma buliya ahadun fi dinihi bibala'in adarru alaihi min talaqati lisanih. Tidak ada orang yang mendapat bala, malapetaka dalam agamanya melebihi orang yang balaknya itu adalah lisannya yang lepas, enggak terkontrol. Artinya orang kalau seperti itu, ceprat ceprot asal bicara, banyak ngomong sebelum dia pikir, sadari itu balak, malapetaka menimpamu dalam agamamu. Karena dosa, tanggung jawabmu. Balak paling besar, kata Auza'i, pada diri seseorang kalau lisannya ini tolik, talaqatul lisan, lepas. Kamu lihat kalau itu binatang misalnya liar, enggak ada pengekangnya kan, enggak ada talinya, ya apa dia? Banteng misalnya, atau kuda liar, luari semaunya, sudah sana kemari, nabrak sana nabrak sini. Tapi ketika itu jinak dan ada pengekangnya, ada yang nahan, ada tali. Dia mau lari ditahan, mau belok enggak boleh. Ada yang mengendalikan, ada yang ngekang sehingga aman dia, selamat dan menyelamatkan orang lain. Tapi yang itu berbahaya, sering mencelakakan karena enggak ada pengekangnya. Wa an Khalid ibn al Harith qala as-sukut zainul aqil wa shaynun lil jahil. Diam, kata Khalid ibn Harith, itu hiasan bagi uqala. Orang yang berakal menganggap diam itu hiasan, kemuliaan, kebaikan. Tapi orang jahil menganggap itu syain, itu hinaan. Orang jahil menganggap itu kejelekan. Rugi dia kalau enggak ikut bicara, orang jahil. Dia anggap berarti dirinya terbelakang, bodoh, dan memang dia orang bodoh. Dia anggap merugi, dan apa kata orang kalau dia gak ikut komentar, gak ikut bicara. Maka begitu, bagi orang alim, bagi orang akil, diam itu hiasan, keindahan, baik. Tapi bagi orang jahil, itu kejelekan malah. Qala Abu Hatim, lau lam yakun fis samti khoslatun tuhmat illa tazayyunul aqil wa tashayyunul jahili bihi lakanal wajibu alal mar'i alla yufariqahu samtu ma wajada ilaihi sabila. Kalau seandainya diam tidak memiliki keistimewaan, seandainya diam tidak punya kelebihan kecuali satu ini yang terpuji karenanya diam itu. Apa itu? Bagi orang berakal itu hiasan. Bagi orang jahil itu kejelekan. Berarti yang diam itu uqala. Yang tidak senang diam berarti dia termasuk golongan juhala. Yang senang bicara, banyak bicara, dia dalam soft barisan juhala. Yang banyak diamnya ini barisan uqala. Kalau seandainya hanya itu saja kelebihan dan keutamaan diam, maka niscaya kewajiban orang yang berakal untuk tidak meninggalkan diam. Artinya hendaknya dia jaga diam. Dia selalu berusaha untuk diam. Karena dia tahu itu sifat uqala, hiasan bagi orang yang berakal. Wa man ahabba salamata minal athami falyaqul ma yuqbalu minhu. Orang yang ingin selamat dari dosa, tidak terkena beban dosa, maka kalaupun dia harus bicara, bicaralah yang sekiranya itu diterima orang, bermanfaat dan baik, berguna. Ilmu, nasihat, yakni amar ma'ruf, nahi mungkar. Bicaralah, sampaikan apa yang diterima orang. Kalimah thayyibah. Wal yaqul mimma yuqbalu minhu. Bicaralah yang bisa diterima. Perkataan baik. Li'annahu la yajtari'u 'alal kalamil kathir illa fa'iqun aw ma'iq. Karena enggak akan berani untuk banyak bicara kecuali salah satu dari dua orang. Imma dia fa'iq. Fa'iq itu yang yatafawwaq, yang tinggi. Artinya dia memang ahlinya. Ya kamu dapati ahli bagaimana sih? Orang kalau ahli ya bisa bicara banyak panjang lebar tentang bidangnya yang dia ahlinya. Pantes fa'iq, Dia tahu ilmunya, maka pantas dan berhak bicara panjang lebar tentang ini, karena ini begini, anunya begini, begitu, banyak bicara. Tapi sesuai ilmu yang dia pelajari, memang dia ahlinya, faiq. Atau tipe yang kedua, maiq. Maiq itu ghabawah, ghabi, ahmak, orang dungu, orang bodoh. Karena dia enggak ngerti, enggak tahu ilmunya, enggak faham masalah, dan keminter dan banyak bicara. Salah satu dari dua orang yang banyak bicara, kamu dapati salah satu dari itu. Imma dia memang ahlinya, pantas bicara, faik, atau dia maik, ghabi, orang dungu, orang bodoh, enggak tahu tapi banyak bicara. Wa qad taraka jama'atun min ahli al-ilmi haditha aqwamin aktsarul kalam fi ma la yaliqu bihim. Bahkan sebagian ulama muhaddithin sampai pada tingkatan mereka meninggalkan hadith riwayat orang-orang, yakni perawi yang didapati banyak bicara yang enggak pantas baginya, enggak cocok, enggak sesuai. Karena didapati dia banyak bicara bukan bidangnya, bukan ahlinya, maka riwayat hadisnya sampai ditinggalkan, enggak mau diambil. Wa ma warada an Sa'id qala qultu lil hakam malaka la taktubu an zadan. Qala kana kathirul kalam. Seperti riwayat dari Sa'id. Sa'id ini yang dimaksud Sa'id ibnu Marzaban. Aku tanya, dia muridnya Hakam. Aku tanya kepada Imam Hakam. Hakam, yakni Hakam ibn Utaibah. Al-Hakam ibn Utaibah. Aku tanya kepada Syekh Hakam ibn Utaibah, kenapa engkau tidak mau menulis, yakni enggak mau mengambil riwayat Zadan. Zadan ini Abu Umar al-Kindi maulahum. Zadan Abu Umar al-Kindi maulahum. Jawab Hakam ibn Utaibah, karena Zadan kathirul kalam, orangnya banyak bicara. Didapati kok banyak bicara, maka Hakam bin Utaibah tidak mau mengambil hadis riwayat Zadan. Rahimahumullah. Ya, karena kehati-hatian mereka dalam periwayatan hadis agar terjaga hadis-hadis Rasul SAW tidak asal diambil dari setiap perawi yang meriwayatkan, tapi harus ada karakter dan sifat-sifat luhur yang ada pada mereka. Qala Abu Hatim, kata Abu Hatim, lisanul aqil yakunu wara'a qalbihi. Kalau orang yang berakal, lisannya itu ada di belakang kalbunya. Fa idza arada al-qawla raja'a ila al-qalb fa in kana lahu qala wa illa fala. Karena ada di belakang kalbunya, maka setiap dia ingin bicara, dia berpikir dulu. Dia pertimbangkan dalam hatinya. Kalau memang itu baik, baginya menguntungkan, dia akan sampaikan bicara. Kalau enggak, dia diam. Dia menahan lisan. Wal jahil qalbuhu fi tarafi lisanihi. Adapun orang jahil, kalbunya untuk berpikir itu ada di ujung lidahnya. Kalbunya untuk berpikir ada di ujung lisannya. Ma ata ala lisanihi takallama bihi wa ma aqala dinahu lam yahfad lisanahu. Maka orang yang jahil akan selalu bicara apa yang dia mau. Dia ingin bicara apa, dia bicara. Kalbunya ngikut. Hatinya untuk berpikir, ngikut saja kepada lisannya. Karena di ujung lisannya, di ujung lidahnya. Bukannya kalbu itu untuk berakal dan berpikir, mempertimbangkan, malah kalbunya mengikuti lisannya. Hada jahil. Kalbunya dipaksa ngikut kemauannya dan kemauan lisannya. Wa ma'aqala dinahu lam yahfad lisanah. Dan orang yang faham tentang agamanya, berakal, ngerti, ingin selamat, ingin menjaga agamanya, dia akan selalu jaga lisannya. Enggak akan dia lepas kendali, dia biarkan lisannya bicara semaunya. Orang berakal enggak akan demikian. Wal lisan idza saluha tabayyana dzalika 'alal a'dha wa idza fasada fakadzalika. Lisan kalau soleh, jika baik, tampak itu pada anggota tubuhnya yang lain, ikut baik. Kamu lihat, orang yang lisannya baik, lainnya akan ikut baik. Tangannya, kakinya, ininya, itunya, ikut jadi soleh. Karena lisannya soleh. Begitu pula sebaliknya, kalau lisannya fasid, rusak, jelek, gak mikir, gak mempertimbangkan apa yang dia ucap, kamu lihat, yang lain pun akan ikut rusak. Ngikut terpengaruh, ikut rusak juga. Karena lisan malikul a'dha. Lisan ini ibarat komandan bagi tubuh yang lain. Semuanya ngikut. Di riwayat disebutkan tubuh itu tiap hari berkata kepada lisannya, innama nahnu bika. Idza staqamta istaqamna wa idza wajta iwajjna. Wajajna. Bertakwalah kepada Allah, wahai lisan, kata tubuh yang lain semua. Kami di belakangmu. Kalau kamu istiqomah, kami ikut istiqomah. Kamu bengkok, kami ikut bengkok. Semua tubuh sudah mengingatkan lisan tiap hari. Idza staqamta istaqamna, idza wajtadta iwajjadna. Kami pun ikut muwajj, ikut bengkok. Qala, mana tadi? Qala al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir, dari Auza'i meriwayatkan dari Yahya ibn Abi Katsir, Qala ma saluha mantiku rajulin illa urifa dhalika fi sa'iri amalih. Ma saluha mantiku rajul, kata Yahya ibn Abi Katsir, kalau lisan seseorang itu soleh, baik, akan terlihat itu dalam seluruh amalannya. Ini amalan lainnya jadi baik, istiqomah, taat, ibadahnya, akhlaknya jadi baik, adabnya bagus, yang lainnya. Kalau sudah kamu lihat seperti itu, pastikan lisan orang itu soleh, baik, dia jaga. Tapi kalau sudah kamu lihat orangnya jelek, rusak, akhlaknya rendah, adabnya buruk, ibadahnya males-malesan, pastikan lisannya tidak ada kendalinya. Dan ini hikmah. Yahya bin Abi Katsir banyak sering mengucapkan hikmah. Beliau pula yang menyebutkan apa? Apa perkataan Imam Yahya bin Abi Katsir dalam menuntut ilmu? La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ini Yahya bin Abi Katsir. Ilmu itu tidak akan bisa kamu dapati dengan santai-mantai. Kamu harus capek. Rahimahullah. Qala Abu Hatim wal aqil la yabtadi'ul kalam illa an yus'al. Orang berakal tidak akan memulai pembicaraan kecuali kalau ditanya. Artinya dia bicara seperlunya, ditanya yang jawab. Wala yaqulu illa liman yuqbal atau illa liman yaqbal, yakni kalamahu atau yuqbal kalamuhu, hadza au hadza. Dan dia tidak akan bicara kecuali kalau tahu bakal diterima omongannya, sehingga berguna, berbobot. Kalau enggak, omonganmu enggak ada bobotnya, murahan. Orang yang enggak mau dengar, orang enggak mau terima, enggak mau peduli dengan omongan, tetap saja kamu bicara, sia-sia. Orang berakal enggak mau. Dia hanya mau bicara kalau itu diterima, orang mau dengar. Wala yujibu idza syutim atau idza syutima. Dan dia enggak akan jawab kalau dicela. Orang yang berakal enggak akan melayani celaan orang yang mencela dirinya, karena itu kerendahan, kehinaan. Kalau kamu layani, ya kamu setingkat sama mereka, sama. Dia mencela kamu, kamu balas mencela dia. Kamu ini yang begini. Makanya Allah sebutkan tentang para nabi alaihimussalam, para rasulnya, tidak pernah menjawab celaan kaumnya dengan celaan serupa. Allah sebutkan tentang Hud atau Syuaib, kaumnya ketika berkata kepadanya, inna narok la naroka fi safaha. Kami melihatmu, nabi ini, kata kaumnya, fi safaha. Kamu safi. Safi itu orang yang jahil, wala yuhsin at-tasarruf, mahjur alih, orang dungu yang enggak bisa berbuat mana yang manfaat, enggak ngerti mana yang berguna bagi dia. Safi, dicela oleh kaumnya itu. Jawaban nabi, hanya sebatas beliau katakan, qala ya qaumi laisa bi safaha. Wahai kaumku, enggak ada sifat safaha pada diriku. Beliau hanya menafikan karena dituduh inna lanaraka fi safaha, maka ditepis sekedar dijawab bahwa enggak ada safaha itu padaku. Aku bukan orang safi, tetapi aku rasul min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku hanya menyampaikan risalah Rabbku dan aku bernasehat, amanat, ingin terbaik bagi kalian. Enggak dijawab, enggak diladeni, enggak dilayani dengan yang serupa. Enggak kemudian dijawab misalnya, innala naraka fi safaha, kata kaumnya. Kemudian dibalas misalnya, ya kalian itu yang sufaha. Kalau bahasa kita misalnya, goblok ini orang, kamu orang dungu, bodoh. Oh ya, kamu itu yang bodoh. Kamu yang goblok, enak aja ngatain orang misalnya. Bukan begitu para nabi. Enggak dijawab, enggak dilayani. Sebatas beliau menafikan tuduhan itu, laisa bisafaha. Alaihimussalam, adab dan akhlak orang-orang yang Allah beri taufik untuk menjaga lisannya. Seringnya orang terpancing emosinya karena dicela atau dikata-katai semacam itu, terpancing membalas, melayani kebodohan dengan kebodohan yang sama. Maka akil, kata Abu Hatim, gak akan menjawab, gak akan meladeni kalau dicela. Wala yujazi idza asma. Dan juga tidak akan membalas kalaupun diperdengarkan kepadanya hal-hal yang menyakiti dirinya, hal-hal yang tidak baik bagi dirinya. Enggak kemudian dibayar, dibales. Misalnya usmi'a, diperdengarkan kepadanya, fulan bilang begini, katanya kamu begini, begini nih. Oh, kurang ajar itu. Bisa sampaikan ya, dia itu begini, begini, dia yang begini. Yujazi. Dia balas kalau diperdengarkan padanya hal-hal yang jelek tentangnya. Wala yujazi idza usmi'a. Li'anna al-ibtida'a bis-samti wa in kana hasanan fa inna as-sukuta 'indal qabih ahsanu minhu. Hal ini, kata Abu Hatim, karena memulai diam itu memang baik. Artinya dari awal kamu diam, dari awal kamu memilih diam, itu bagus. Tetapi diam saat kamu dicela, diperdengarkan padamu hal-hal yang jelek, tidak baik, kamu diam, tidak merespon, kamu tidak melayani, kamu tidak membalas, itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau diam dari awal, gak ada apa-apa, kamu diam, ya bagus memang. Tapi gak ada tantangan. Sementara yang ini besar tantangannya. Tantangannya apa? Orang terpancing. Kalau itu kan gak ada tantangan. Ya memang dari awal dia diam dan memang gak ada apa-apa. Tapi ini, as-sukut indal qabih, saat sampai ke telingamu, kamu dicela, disampaikan padamu, fulan berkata kamu begini, kebanyakan orang tidak sabar untuk melayani, yujazi, untuk bayar. Dia balas, dia jawab, ini yang berat. Makanya diam saat itu, saat kejelekan sampai kepadamu itu jauh lebih baik. Diam saat itu jauh lebih berharga. Karena tadi tantangannya besar. Ada pemicunya untuk orang bicara. Orang panas hatinya, terbakar dadanya, mendengar dirinya dikatai ini atau fulan berkata begini. Dan ini yang dimiliki para nabi tadi. Akhlak ini lebih baik. Dalam keadaan diperdengarkan kepada mereka, inna lanaraka fi safaha. Dan mereka diam, enggak membalas. Seperti tadi, mereka hanya menepis. Qala ya qaumi laisa bi safaha. Dan mereka uswah dan toladan bagi kita. Nasallallahu taufiq. Radha'tu an zanqat walau qultu la arda'uha khiftu an yasira biyal bala ila an urdi'uha innal bala muwakkalun bilqaul. Kata Usair, aku enggak berani dan tidak pernah mengatakan kalau aku ini menyusu kepada seekor kambing. Ini mimbab kadang orang untuk mengangkat dirinya atau harga dirinya, terkadang mengatakan hal-hal yang maunya ingin dia tunjukkan dia orang terhormat, orang mulia. Gak pernah menyusu kepada kambing. Karena aku khawatir, aku takut, kata Usair. Kalau saja aku katakan itu, akan tertimpa bala, aku khawatir kena bala, pada akhirnya aku bisa menyusu kepada kambing. Padahal itu yang dia nafikan atau yang dia ingkari dari dirinya. Kenapa? Karena bala itu muwakkal bil qaul, tergantung ucapannya. Karena itu yang dia ucapkan, dia akan terkena bala. Itu yang ditakuti oleh Usair bin Jabir. Menimpa dia apa yang dia katakan. Kadang orang kan begitu. Karena emosi, karena tadi menjaga harga diri, menjaga gengsi. Nah, misalnya, apa? Apa ya yang rendahan gitu yang orang melihat atau menganggap itu rendah atau jelek, hina. Sorry saja. Kalau aku gak mau makan kayak gitu misalnya. apalah sesuatu yang dianggap rendah hina. Karena itu yang kamu ucapkan, bala muwakkal bil qaul, bisa-bisa akan tertimpa padamu, kamu harus makan itu. Yang kamu ingkari, yang kamu tolak saat di hadapan orang. Itu yang dimaksud oleh Usir. Jangan melepas lisanmu sembarang berbicara hanya karena ingin menonjolkan kemuliaan dan menunjukkan harga dirimu. Kamu bisa kena bala dari ucapanmu sendiri. Kalau saya, jangan sampai ke situ misalnya, apa rumah sakit atau apa yang menganggapnya itu jelek atau ini. Bukan kelas saya, bukan level saya yang seperti itu misalnya. Dianggap itu kehinaan dan kerendahan. Bala akan menimpamu. Kamu akan terjatuh ke situ. Apa yang kamu ingkari tadi, apa yang kamu nafikan. Al-bala muwakkalun bil qaul, seperti kata Usair bin Jabir rahmatullahi alaih. Intinya beliau nasihatkan, hati-hati, enggak usah berlebihan. Jaga lisanmu. Orang kadang karena tadi, karena emosi, karena ini asal ceprot bicara. Ini dia nafikan, ini dia ingkari, ini dia. Bisa-bisa itu yang ditakuti oleh salaf. Ditakuti oleh salaf. Khawatir terkena bala. Sampai nyusu ke kambing. Ibarat yang ini seandainya. Enggak berani mereka katakan. Khawatir terkena balanya. Akan terjadi apa yang dia nafikan. Wa an Isa bin Uqbah qala sami'tu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul wallahi alladhi la ilaha ghairuh ma syai'un ahaqqu bituli sijnin min lisan. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, demi Allah yang tiada sesembahan yang hak kecuali Dia, tidak ada sesuatu yang lebih berhak, lebih pantas untuk dipenjara lama dari lisan. Artinya jika ada sesuatu yang paling pantas dipenjara lama sekali, dipenjara sehingga tidak boleh keluar, tidak boleh lepas, maka itu adalah lisan. Dia yang paling pantas untuk ditahan, dihabes, dipenjara. Sehingga tidak berbicara, tidak semaunya keluar omongan dari lisannya. Dia yang paling pantas untuk dipenjara lama, ditahan lama. Karena efek dan resikonya besar. Karena dosa dan kejelekannya banyak. Banyak ditimbulkan karenanya, orang banyak terjatuh dalam musibah, banyak terkena bala, banyak memikul dosa, banyak tertimpa padanya kejelekan, madarat, banyak menimbulkan kerusakan, semua itu karena lisannya. Wa hal yukabbun nasu ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, seperti hadis Mu'ad. Rasulullah katakan, orang dijerumuskan di api neraka pada wajahnya atau pada hidungnya. Kecuali itu menimpa mereka akibat panen dari lisannya. Apa yang sudah dia tebar saat di dunia dari lisannya. Hasilnya panennya nanti di akhirat dijerumuskan na'udzubillah pada wajahnya atau pada hidungnya karena ulah lisannya. Nas'alallahu al-afiyah wa salamah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.